Semua ibadah itu harus ada niat, ada itikad. Kalau enggak kan kamu mabuk namanya kan. Harus ada niat ya Allah yang tak niatkan. Apa lagi untuk itu saya. Bisa berbagi cara misalkan. Pada yang kamu kirimkan mau baca Quran misalnya. Kirimkan halanya kamu niatkan untuk ibumu bisa sedekah bisa macam-macam tahlil bisa macam-macam itu bukan ibadah mah tuh nggak ada pakem harus ini harus itu nggak ada pakem cara orang berdoa bisa beda-beda macam-macam tapi nggak ada pakem untuk itu. Ya sebenarnya fungsinya enggak di situ. Fungsinya itu doa sebenarnya. Kita enggak harus baca Yasin atau enggak harus baca surat tertentu enggak harus. Misal kamu tadarus satu Al-Qur'an kan mulai setiap hari apa? Misalkan malam Jumat ya kan kamu niatkan ya Allah saya niatkan pahala bacaan untuk ibuku misalnya seperti itu sekarang baca tetap berapa ya, semampunya kan ya. So cuma lagi baca lagi amal rutin misalnya itu kan sudah sederhana rezeki ya kan bagi orang niatkan ya Allah niatkan pahalanya untuk ibuku. Jadi yang dinilai dari Allah itu apanya yang dinilai itu ketulusanmu. Saya lah Gusti Allah itu mandangnya itu. Nih, ini anaknya tulus mendoakan orang tuanya pasti diampuni. Jadi jangan memandangnya Allah itu berbeda sama memandangnya manusia. Allah itu mandang hatinya, kalau manusia mandang luarnya. Yang luarnya kalau memandang hatinya niatmu ketulusanmu itu kesungguhanmu banyak manusia banyak ikut-ikutan memandang luarnya aja ya kan ya ikut wah soalnya bacanya diampuni kalau yang cerita nih kamu terus baca A dengar info sana sana baca B terus rata-rata diampuni kamu pindah ganti nah, ini orang yang gak ngerti ilmunya perubahan ambil jadinya padahal Allah gak seperti itu apa yang kamu mampu bisa ya kan lakukan itu kamu niatkan pahalanya itu yang dipandang sama Allah tulus nih. Banyak orang awam terobang-abing kira-kira model kayak gitu. Contoh orang ilmu aja, orang ilmu. Oke, sono wah. Ampu-ampu bacaannya ini pindah sono. Amalannya yang dibaca ini. Dengar sono bisa lagi. Pindah sono. Terus bacaannya ini. Ganti amalan. Terus dengar sono lagi, bisa lagi pindah sono mulai. Jadi kulit aja yang diambil orang ampas sih, bukan esensinya. Kalau orang ngerti esensinya sebenarnya dipandang Allah apa sih? Yang dipandang itu hatimu, tulusmu, yakinmu sama Allah itu yang dipandang. Kamu udah terobang ambil sebagian kono berganteng berganteng, lagi kan sudah ngerti dukungnya. Saya paham intinya di situ. Jadi dalam berbuat yang dipandang sama Allah hatinya manusia, isi hatinya dalam berbuat itu. Jadi tulus dari kelas orang. Itu nilainya yang tertinggi dari tulus dari kelas ini. Memang di sini laut diri mulis pada agama Allah mulis murni tulus itu nilai kelasnya itu nomor satu mulis itu kelas di bawahnya lagi takwa itu masih di bawah mulis